سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. هاري كيامت. ما الحاقة. Apakah hari kiamat itu? وما أدراك ما الحاقة. Dan tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Kaum Thamud dan A'ad telah mendustakan hari kiamat. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhan mereka. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Dan kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهُ. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Maka orang itu berada dalam kehidupan yang menyenangkan. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ Dalam surga yang tinggi. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ Memetik buah-buahannya dekat. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laytaha kanatil qadiyah. Duhai kiranya, kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang dariku. Khudhuhu faghulluh. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thumma al-jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ Maka pada hari ini di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun. Dan demi apa yang kamu tidak lihat. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Dan bukanlah perkataan tukang tenung. Sedikit sekali, kamu mengambil pelajaran darinya. تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ Dan sekiranya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ Pasti kami cengkram dia pada tangan kanannya. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. فَمَا مِنْكُمْ